La hadihi darajatu Ammarin. Bukan, ini sepeda Ammar, bukan sepeda Anas. Ini baru hadihi jadidatun. Hadihi jadidatun. Naam. Wa darajatu Anasin qadimatun. Adapun sepeda Anas ya qadimah, sudah lama ya, bukan sepeda baru. Baik, fadal. Dilanjutkan. Hadihi sa'atu aliyin. Ulangi yang panjang sinnya. Sa'atu. Hadihi sa'atun. Hadihi sa'atu aliyin. Ahsan. Hadihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jidan. Ya, jiddan. Jiddan. Pakai tasdid. Hadihi sa'atu aliyin. Ini jam tangan Ali. Hiya jamilatun jiddan. Jadi hiya untuk muannas atau mudzakkar? Hiya. Nah, hiya untuk muannas. Untuk mudzakkar apa? Huwa. Hiya untuk muannas, huwa untuk mudzakkar. Baik, berikutnya, Pak Wahyu. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qatrun. Di kasrah kayaknya. Kafnya di kasrah. Qidrun. Qitrun. Iya. Lanjutkan. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qitrun. Ahsan. Terus al mi'aqatun tanwin tidak? Perlu tanwin tidak? Al mi'aqatu iya. Fi qitrin. Qad apa qit? Aduh ya Allah. Fil qitrin. Iya. Pakai tanwin tidak? Enggak ya, fil qitri. Iya, enggak ada tanwinnya karena ada alnya. Fil qitri. Ulangi. Al mil'aqatu. Al fil aqatu fil qitri. Iya, al mil'aqatu fil qidri. Qidri. Apa kira-kira artinya? Hadhihi mil'aqatun. Ini bejana. Mil'aqah sendoknya. Oh, sendoknya. Ya. Ini sendok. Ini sendok. Dan ini bejana. Bejana. Ya. Al-mil'aqatu sendok di dalam bejana. Di dalam bejana. Gambarnya begitu. Ya. Arahnya. Hadir. Hadihi bakaratun falah. Ada tasydid tilam. Falahi. Hadihi bakaratul. Hadihi bakaratul falah. Bakarah atau bakoroh? Bako bukan baka. Hadihi bakaratul falah. Hanya di kasrah. Ya, karena mudhaf ilaihi. Oh, falahi. Hadihi baqaratul falahi. Ya, lamnya ditasydid. Falahi. Falahi. Ya, ada tasydidnya. Hadihi baqaratul falahi. Hadihi baqaratul falahi. Aywa. Apa artinya? Ini sapi betina. Ini sapi betina. Ya. Kalau falah apa? Falah petani. Oh, ya. Oh, ya. Ini sapi betina petani. Oh, sapi ya. Betina petani. Ini sapi betinanya al-fallah. Al-fallah ini seorang petani. Oh, petani. Peternak juga mungkin ya. Petani ternak. Baik, fadal. Hada anfu. Tanwin. Hada anfun. Iya. Wa hada famu. Famun. Famun. Hanya panjang. Hada anfun. Wa hada famun. Hada anfun. Wa hada famun. Wa hada. Wa hada. Wa hada famun. Hanya panjang Pak Serin. Wa hada. Wa hada. Wa hada. Iya. Betul? Hada. Hanya panjang. Wa hada. Iya. Wa hada famu. Iya. Walaupun ya tidak pernah ada alif memang.